Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sudah hafal hadisnya silakan menghafal. Muslimin wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi kitabu Fadail al-Madinah babu fadlil madinati wa annaha tanfin nasa. Bab keutamaan Madinah, bahwasanya Madinah itu menafikan orang-orang. Menafikan ay mengeluarkan, an-nafi al-ikhraj. Menafikan atau mengeluarkan orang-orang, yang dimuakan dengan orang-orang ialah syirarun nas, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf At-Tidisi At-Dimashqi ma'ruf. Qala akhbarana Malikun, Malik ibn Anas ibn Malik, Imam Malik Abu Abdullah. An Yahya ibn Sa'id huwa Ansari. Qala sami'tu Abu al-Hubabi Sa'id ibn Yasar yaqul sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Beliau bersabda, umirtu biqaryatin ta'kurul qura. Aku diperintahkan dengan sebuah qaryah, sebuah desa, ta'kurul qura, yang memakan desa-desa yang lain. Yaquluna Yathrib, mereka mengatakan itu desa Yathrib. Wahiyal Madinatu, desa itu namanya Madinah. Tanfin nasa, dia menafikan orang-orang. Kama yanfil kiru khabathal hadid. Sebagaimana al-kir, api yang ditiupkan, menafikan atau membersihkan kotoran-kotoran besi. Intaha. Padahal sabda Rasulullah SAW, umirtu biqaryatin, aku diperintah dengan sebuah qaryah. Yang dimaukan dengan perintah di sini adalah umirtu bil hijrati ilaiha. Aku diperintah untuk berhijrah ke sana. Ini apabila beliau menyampaikan sabda ini di kota Mekah. Kalau posisi sabdanya di kota Mekah, maka maknanya aku diperintah untuk berhijrah ke sana, ke desa ini. Makna yang kedua, perintah di sini ialah as-sukna. Aku diperintah untuk tinggal di kota, tinggal di desa ini, desa Madinah. Ini apabila beliau mengucapkan sabda ini di kota Madinah. Posisinya di Madinah. Maka yang dimaksud dengan perintah di sini, perintah tinggal berdomisili di kota Madinah. Dua-duanya benar. Beliau diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau juga diperintahkan untuk tinggal menetap di kota Madinah. Kemudian pada kata-kata ta'kulul qura, desa itu memakan desa-desa yang lain. Ada dua makna yang disebutkan dalam syarah hadis. Makna yang pertama ialah taghlibul qura wa taftahuha, mengalahkan desa-desa yang lain dan membuka, memenangkan desa-desa yang lain. Ya, dari kota Madinah Nabi kita Muhammad SAW bisa memenangkan desa-desa yang lain, kota-kota yang lain, bahkan mancanegara. Nah, sehingga desa ini mengambil ghanimah-ghanimah yang ada di desa yang lain, menangkap tawanan-tawanan yang ada di desa yang lain. Wahakada. Ini makna pertama. Dan makna ini yang masyhur di kalangan para syurah. Barakallahu fikum. Dibahasakan dengan memakan, ya, kalimat menguasai, memenangkan, dibahasakan dengan memakan desa-desa yang lain, itu menunjukkan betul-betul menguasainya. Ya, betul-betul menguasainya. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang yang makan, menguasai makanannya. Makna yang kedua ialah pengertian memakan desa-desa yang lain, yakni lebih utama dibandingkan desa-desa yang lain. Fadilah Madinah itu mengalahkan fadilah tempat-tempat yang lain. Semua keutamaan-keutamaan yang ada di tempat-tempat yang lain dibandingkan dengan keutamaan Madinah, enggak ada apa-apanya. Paham ya? Sehingga pengertian ta'kul di sini adalah memakan fadilah. Barakallahu fikum. Dua sisi yang disebutkan oleh para ulama. Dan secara realnya, dua makna ini ada pada kota Madinah. Makna pertama di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Madinah sebagai ibu kota Islam, pusat komando. Dari sana dikirim pasukan-pasukan perang menaklukkan tempat-tempat yang lain, bahkan negara-negara yang lain. Semua dari kota Madinah. Ini ada dalam sejarah Islam. Begitu pula secara keutamaan. Madinah keutamaan yang sangat besar, mengalahkan keutamaan-keutamaan tempat-tempat yang lain. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaquluna Yathrib. Beliau menggunakan dhamir ghaib, hum. Mereka-mereka itu menamakan desa itu dengan Yathrib. Disebutkan dalam syarahnya, dhamir hum kembali kepada ba'dul munafiqin. Sebagian orang-orang munafik. Ya, sebagian orang-orang munafik menamakan desa itu dengan Yathrib. Belum menegaskan wahyal Madinah. Nama yang layak adalah Madinah. Dan akan disebutkan nanti pada bab yang berikutnya, beliau kasih nama Tabah. Tabah. Tabah. Ya, desa yang bagus. Dari sini sebagian ulama memahami makruh hukumnya menamai Madinah dengan Yathrib. Ya, makruh hukumnya menamai Madinah dengan Yathrib. Dikarenakan Yathrib ini nama di masa dahulu. Di masa jahiliyah dahulu. Terlebih lagi penamaan itu dari sebagian munafikin. Dan yang ketiga dari makna lafaz Yathrib. Ada yang mengatakan Yathrib diambil dari kata-kata tasrib. Tasrib taubih. Malamah, mencela, mengecam. Merendahkan. Itu tasrib. Ada lagi yang mengatakan Yathrib diambil dari kata-kata sarib. As-sarib wal fasad. As-sarib mengandungan al-fasad, rusak. Dan dua makna ini sama-sama jelek. Yathrib diambil dari kata-kata taubih, jelek. Desa celaan, desa tercela, desa jelek. Atau dari kata sarib ay fasad, desa rusak. Mana yang jelek? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan nama yang bagus. Tidak suka dengan nama yang jelek, beliau menamakannya dengan Madinah. Barakallahu fikum. Al-muhim beberapa alasan kenapa dikatakan makruh. Dalam sejarah ada pula yang berpendapat Yathrib itu nama orang. Dia nama orang bernama Yathrib bin Qaniyah bin Mahlail. Namanya saya Ikhwan. Demikian juga dalam syarahnya. Yathrib bin Qaniyah bin Mahlail. Ala kulli hal itu di masa lalu sehingga sekarang dikasih nama Madinah. Ya, sebut desa ini dengan nama yang syar'i, namanya Madinah. Kalau dia mengatakan bukankah dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dengan kata-kata Yathrib? Ada enggak ya? Ya ahla Yathrib la maqama lakum farji'u. Ahla Yathrib. Dijelaskan oleh para ulama, penyebutan kata-kata Yathrib dalam Al-Quran itu min babil hikayah. Babnya menghikayatkan. Menghikayatkan, menceritakan tentang orang di sana. Kata-kata orang di sana. Bukan penetapan sebuah nama syar'i. Paham dong? Dikatakan min babil hikayah. Hikayat saja. Menceritakan saja. Tapi nama syar'i dalam Madinah. Barakallahu fikum. Maka yang syar'i ialah menyebut desa ini, kota ini dengan kata-kata Madinah. Dan yang lebih syar'i lagi dikatakan Madinah Nabawiyah. Itu yang syar'i. Bukan Madinah Al-Munawwarah, tapi Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tanfin nasa. Madinah itu menafikan orang-orang. Diterangkan dalam bab dari tanfi ay tukhrij, mengeluarkan. An-nasa orang-orang, yakni asyraru minhum. Kata Al-Hafidz dalam syarahnya, an-nas ay asyraru minhum. Mengeluarkan orang-orang jelek, orang-orang jahat dari kota Madinah ini. Tayib. Kapan kapan penerapan riwayat ini? Kapan kejadiannya Madinah mengeluarkan orang-orang jahat? Ada yang menjelaskan itu pada zaman Dajjal. Ya, zaman Dajjal. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada zaman Dajjal, ketika nanti di akhir zaman Dajjal keluar, dilepaskan. Baik, orang-orang yang ada di kota Madinah, yang munafik, yang jelek, yang jahat-jahat, akan dikeluarkan dari sana. Bergabung dengan pasukan Dajjal. Ada pula yang berpendapat, seperti Al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadza mukhtassun bi zamanihi. Ini khusus di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bersabar, bisa bersabar untuk hijrah ke kota Madinah atau tinggal bersama beliau di kota Madinah, melainkan orang-orang yang kokoh keimanannya. Kokoh keimanannya. Sehingga orang-orang yang imannya goncang, dia akan pergi dari kota Madinah. Munafiqin, ahlu syar, ahlu fasad, dia akan keluar dari kota Madinah. Tidak bakal sanggup itu hijrah ke sana atau tinggal di sana. Dua pendapat, ya, dia mengatakan zaman Dajjal, dia mengatakan zamannya beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya menyatakan, wa yuhtamal ayyakuna al-muradu kullan min az-zamanain, wa yuhtamal ayyakuna al-muradu kullan min az-zamanain. Dan ada ihtimal, ada kemungkinan yang dimaksud di sini adalah dua zaman sekaligus. Ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kota Madinah akan mengeluarkan orang-orang jeleknya, orang-orang jahatnya yang enggak sabar hijrah, yang enggak sabar mukim di kota Madinah, yang enggak bersabar bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarkan semua. Dan nanti di akhir zaman akan terulang lagi. Di zaman Dajjal. Di zaman Dajjal. Ketika Dajjal mau masuk ke kota Madinah, maka Madinah mengalami gempa. gempa, maka la yabqa munafiqun wala kafirun illa kharaja ila dajjal. Tidak ada yang tersisa seorang munafik pun atau yang kafir pun, melainkan dia akan keluar menuju dajjal. Sehingga Madinah bersih dari itu semuanya. Dajjal yang bisa masuk. Itu di akhir zaman. Sehingga dua waktu yang disebutkan. Tidak ada penghalang untuk memaknakan dengan dua waktu di atas. Jadi paham ya? Nafyun nasnya diserupakan dengan nafyul kir. Kama yanfil kir khabathal hadith. Betul-betul Madinah bersih kala itu dari orang-orang jahat di zaman Rasul dan di akhir zaman. Adapun di tengah-tengahnya ini enggak masuk. Ya, yang di tengah-tengah antara zaman Rasul dan zaman Dajjal ini enggak masuk pembahasan. Bisa jadi di tengah-tengah di sela-sela itu banyak orang-orang yang syar, yang jelek, yang jahat, yang menyimpang di kota sana. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Al-kir itu besi yang ditiup. Dulu menggunakan tiup, sekarang menggunakan mesin. Jadi kayak besi untuk ngelas. Las membersihkan kotoran besi. Hakata. Sehingga sangat bersih dari kotoran yang ada. Madinah di zaman Rasul bersih dari semua yang ada. Dan di akhir zaman nanti di zaman Dajjal juga bersih dari munafik dan kafir. Barakallahu fikum. Wahada wawah. Naam. Dari kata-kata khabath al-hadid, penyerupaan khabath al-hadid, menunjukkan ahlu syar khabith. Orang-orang yang jelek, yang jahat dikatakan khabith. Kotor, busuk. Ya, ahlu syar umum. Dari kalangan kaum kufar, orang-orang kafir, khabith. Munafiqin, khabith. Ahlu hawal bid'ah, sahibul bid'ah, khabith. Orang-orang fasik, orang yang fajih, maksiat, khabith. Dengan kadar khubuthnya masing-masing. Ya, yang paling parah, kaum kufar. Di bawahnya lagi munafiqin, sahibu hawa, mubtadi'. Di bawahnya lagi orang-orang fasik, orang fajir, ahlul maksiat. Semuanya adalah khubatha, orang yang khabith-khabith. Tapi kadar khabithnya masing-masing. Barakallahu fikum. Naam. Ada wadih. Dipahami insyaAllah ta'ala ini adalah merupakan keutamaan kota Madinah. Dan ini hanya ada pada kota Madinah. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala bab al-Madinatu Tabah. Bab Madinah itu adalah Tabah. Ini salah satu dari nama kota Madinah, bukan satu-satunya. Ya, dikasih nama Madinah, jelas. Dikasih nama Tabah. Yang memberi nama Madinah dengan Tabah Allah Jalla wa'ala. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sammal madinata Tabah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menamai Al-Madinah dengan nama Tabah. Dan pada hadis yang nanti akan kita baca, Rasul mengatakan hadhihi taubah. Ini adalah taubah. Baik. Kenapa dikasih nama taubah? Taubah dari kata-kata tayyib. Taub, taubatun, tayyibun, tayyibatun. Lughatani bimaknan. Dua bahasa dengan satu makna. Dibahasakan taub atau taubatun atau tayyibun, tayyibatun. Mengandung makna syai'un tayyib. Perkara yang sangat bagus, yang tayyib. Kenapa dikatakan tayyib? Ada yang mengatakan li taharati turbatiha. Dikarenakan kesucian tanahnya. Turbahnya suci. Turbah itu pasirnya, ya, debunya suci. Ada lagi yang mengatakan liyati biha lisakiniha. Dikarenakan Madinah itu bagus, baik bagi orang yang tinggal di sana. Tayyib, bagus bagi yang tinggal di sana. Lisakiniha. Ada lagi yang memaknakan tibul aishi biha. Dikatakan taba, dikatakan sangat bagus, ya, maisha di sana, kehidupan di sana bagus. Ada lagi yang mengatakan liyatibi hawaha. Dikarenakan sangat bagus hawanya. Sangat bagus hawanya. Dikatakan memiliki ra'iha thayyibah. Aroma yang bagus yang tidak didapati di tempat yang lain. Ini beberapa pengertian tabah yang disebutkan para ulama. Al-muhim tayyib. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Khalid ibnu Makhlad Al-Qutwani. Dengan qaf dan ta' Al-Qutwani. Qala haddathana Sulaiman. Huwa Sulaiman ibn Bilal. Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadisnya Khalid bin Makhlad selalu dari jalurnya Sulaiman bin Bilal. Hala. Khalid ini fi nafsihi fihi dha'f. Ada kelemahan padanya. Tapi ketika meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal, sabtun fi. Kokoh riwayatnya dari Sulaiman bin Bilal. Sehingga kalau mau mengatakan ala syaratil Bukhari, harus satu jalur ini. Kalau semata-mata Khalid bin Makhlad saja, bukan syaratil Bukhari. Paham ya? Harus Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal. Boleh dikatakan syaratil Bukhari. Rawinya Bukhari. Qala haddathani Amr ibn Yahya an Abbas bin Sahal ibn Sa'd an Abi Humaid radhiyallahu anhu. Dari Abu Humaid semoga Allah meridainya, aqbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Kami pulang bersama Nabi SAW dari Tabuk. baru datang dari Tabuk. Hatta ashrafna alal Madinah, hingga kita melihat dari atas kota Madinah. Kami ashrafna. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi Tabah. Ini adalah Tabah. Madinah adalah Tabah. Sehingga Tabah satu nama dari nama kota Madinah. Kata para ulama, Madinah itu punya banyak nama. Madinah, ya, satu Madinah, Tabah, Tayyibah, Al-Mutayyibah, Al-Miskinah, Dar, Ad-Dar, ya, Ad-Dar, sebuah negeri. Jabirah, Al-Jabirah, Al-Majburah, Al-Munirah, Al-Mahbubah, Al-Muhabbabah. Di kalangan orang dahulu, Yathrib. Ada lagi menambahkan Al-Qasimah. Dengan Qaf Al-Qasimah. Ada lagi menambahkan Al-Iman. Al-Iman. Bahkan diriwayatkan dari Abdul Aziz Darwardi, dia mengatakan, balaghani anna laha arba'ina isman, sampai berita kepada aku Madinah itu punya 40 nama. Yang masyhur ialah Madinah Tabah, di zaman dahulu Yathrib. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Difaham ya? Qara'na hadithain. Hadith Abi Hurairah wa hadith Abi Humaid. Semuanya pendek. Dihafalkan dua-duanya. Insya'allahu ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Belum insya'il. Hah? Lama isanya. Tumben. Apakah bisa kita melihat dengan zahir seseorang itu kalau dia punya penyakit hati seperti sombong dan lain-lain? Sa'adan, sabar, al-madin yu'adzin, barakallah. Aina al-madin? أشهد أن لا